mata, bagian tubuh yang pertama. Ngajarin yang lain buat dosa. Tangan, dialah bagian yang kedua. Sonder disuruh, sudah main rabah. Nekat juga. Hati adalah hakim yang bodoh-bodoh pintar. Sekarang oke, 5 menit berubah. Degile. Lidah, bagian yang paling bahaya. Hati-hati, dejedun. Karena dia kadang badan binasa. Yang asik cuma mulut, asal cuap-cuap. Keluar masuk, yang penting itu asik, men. Tuhan memang sungguh maha bijaksana, menciptakan manusia begitu sempurna. Dari yang jelek sampai yang cakep, sudah ada jodohnya. Maka bersyukurlah kita semua padanya. Kaki anggota yang bersahaja, tapi bisa bikin yang lain bahagia. Contohnya Maradona, Van Basten dan Pele. Dengan kaki main bola kaya raya. Yang paling bahaya, hati-hati dejedun, karena dia kadang badan binasa. Yang asik cuma mulut, asal cuap-cuap. Keluar masuk, yang penting asik, ya ngadul. Tuhan memang sungguh maha bijaksana, menciptakan manusia begitu sempurna. Dari yang jelek sampai yang cakep, sudah ada jodohnya. Maka bersyukurlah kita semua padanya. Kaki anggota yang bersahaja, tapi bisa bikin yang lain bahagia. Contohnya Maradona, Van Basten dan Pele. Dengan kaki main